الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله setelah puji Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-7, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat yang ke-11 ya. Nah, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Mas Ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulliman kul siru fil ardi. Kul siru fil ardi thumman duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka, katakanlah berjalanlah kalian di atas bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan atau akibat orang-orang yang berdusta. Kul fil amr, kul siru fil amr, al-wawu sebagai maf'ul bi. Kok maf'ul bi sih? Kul itu beda-beda Pak. Kul fil amr filenya anta, siru fil amr filenya wawu. Kul fil amr filenya anta, siru fil amr filenya al-wawu. Fil ardi jar majrur, suma harfu atfin, unduru fil amr alawu sebagai fa'il, kaifa huruf istifham, kan dia karena kalau kaifa itu bukan huruf tapi isim. Kaifa isim istifham, karena fil madhi nakis, akibatul khobar kana al-mukadzibin mudhaf ilai. Tafsirnya 11. Kullahum ayyuha rasulu siru fil ardi thumanduru kaifa aqaballahu lil mukadzibinal halaka wal khizya fahdaru misla musari ahum masari ihim wa khafu an yahillu bikum mithlul ladhi khalla bihim. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana Allah telah memberikan azab kepada orang-orang yang berdusta, kehancuran, wal khisya, kebinasaan, Pak. Ya. Maka fakhtaru pelajarilah. Maka berhati-hatilah. Ya, maksudnya maka berarti dari mengikuti jalan mereka gitu. Maka berhati-hatilah, janganlah mengikuti jalan mereka, dan kalian takut dan takutlah kalian dari menimpa kalian seperti yang menimpa mereka. Dan takutlah kalian apa yang akan menimpa kalian seperti mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi summa duru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang Quraisy, siru fil ardi, Berjalanlah kalian di muka bumi, summanzuru, kemudian perhatikanlah, lihatlah, waspadalah, kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena di dalam sejarah, seluruh umat yang mendustakan Rasul-Nya, mereka binasa. Ya. Ada yang diazab dengan banjir, ya. Ada yang diazab dengan angin topan, ada yang diazab dengan penyakit, dan banyak sekali azab-azab yang lainnya. Ini merupakan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Quraisy. Nah, baca Bu Dayalis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba 'ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Alladzina khusiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, siapakah pemilik langit dan bumi? Katakanlah, itu adalah milik Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya sendiri berupa kasih sayang. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bagi mereka itu tidaklah orang-orang yang beriman. Kul fi'lu amrin liman jarwa majrur ma muftada Ustaz ya. Dulu kul liman ma fis samawati. Katakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan apa yang bumi. Oh iya betul, liman berarti jar majrur sebagai khabar muqaddam ya. Maknya isim mausul sebagai mubtada marfu. Jar majrur sebagai khabar muqaddam, isim mausul sebagai mubtada muakhar. Fis samawati jar wa majrur al wahfu atfin al abdi maktufun ala samawati. Kul fi'lu amrin lillahi jar wa majrur kataba fi'lun madin fa'ilnya huwa ya. Ala nafsi jar wa majrur alha'u mudafun almahu mudafun ilaihi ar-rahmata mafulun bi alamu lamu taukid yajma'anna fi'lun mudari'un kum mafulun bi ila yaumi jar wa majrur al kiamati mudafun ilaihi la harfu nafyin raiba apa Ustaz ya? La raiba, la itu kan berarti bukan huruf nafi biasa kan, tapi apa namanya? Oh itu la nafi jinsi. Iya. Jadi raiba isim lah. Raiba ya betul isimnya la, mamni al-fathi. Lanya apa terus? La fathatul jinsi, raiba ismula, fihi jam majrur khabarnya la. Nafial jinsi, raiba ismula, fihi jarang lus sebagai khabar dari la. Alazina istima usus sebagai mubtada, khosiru fi'il madi alwa sebagai fa'il anfusa mafulun bi hum mudafun ilaihi fa harfu atfin hum mubtada la harfu nafyin yu'minuna fi'il mudari'un jumlah dari la yu'minunnya sebagai khobar dari hum mubtada. Nah. 12 ya. Qul ayyuhar rasulu lihula il musyrikina ula Olai. Liha ula il musyrikina. Liman mulku samawati wal ardi wa ma fihinna. Kul huwallahu kama tukiruna bizalika wa ta'lamunahu. Fa'buduhu wahdahu. Kataballahu ala nafsihi rahmati. Fala Rahmata, maful bi. Kataballahu ala nafsihi rahmata. Fala yu'ajjilu ala ibadihi bil uqubati. Layajma'annakum ila yaumil qiyamati allazi la syakka fihi lil hisabi wal jazai. Allazina asyraku billahi ahlaku anfusahum. Fahum la yuwahiduna. Yuwahiduna allaha. Wala yasdikuna biwa'dihi wa wa'idihi wala yukiruna binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, milik siapakah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Katakanlah bahwa itu adalah milik Allah sebagaimana tukir apa Ustaz? Yang kalian akui. Sebagaimana yang kalian akui dan kalian mengetahuinya. Maka sembahlah dia semata. Allah telah menetapkan atas dirinya sendiri rahmat. Maka janganlah kalian minta disegerakan. Maka Allah tidak menyegerakan. Maka Allah tidak menyegerakan atas hambanya balasannya. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, yaitu untuk perhitungan dan balasan. Orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka celakalah diri mereka. Mereka tidak akan bertemu dengan Allah dan tidaklah mereka membenarkan janjinya. Bertemu yang mana? Yang artinya bertemu? Wahiduna. Maka mereka tidak mentauhidkan Allah dan tidak pula membenarkannya. Membenarkan janji dan ancamannya. Dan tidaklah mereka mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Fika barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Kataba 'ala nafsihi ar-rahmah. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Katakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Katakanlah milik Allah. Allah telah menetapkan bagi dirinya sifat rahmah, maka Allah tidak menyegerakan azab bagi orang-orang yang menentangnya. Bayangkan kalau setiap orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya langsung diadab, ya tentu setiap orang akan beriman gitu ya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian ya pada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Kita sudah belajar di pembahasan nahwu ya, kalau la itu namanya nafiyatun lil jinsi ta'malu 'amala inna. Jadi dia menafikan jenis. Namanya menafikan jenis berarti dia menafikan seluruhnya. Ya. Kalau ada ucapan la raiba fi, maka tidak ada keraguan sedikit pun, sedetik pun tidak ada. La raiba fi. Karena kita menafikan seluruh jenis keraguan. Ini namanya la nafiyatun lil jinsi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi, ya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang mereka merugikan diri mereka sendiri, maka mereka itu tidaklah beriman. Siapa yang merugikan diri mereka sendiri? Nanti tafsir jelaskan. Mereka adalah orang-orang yang la yuwahhiduna Allah wa la yusaddiquna biwa'dihi wa wa'idihi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau membenarkan janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang merugi. Ya, kenapa merugi? Karena di akhir nanti mereka ya hanyalah tersisa penyesalan bagi mereka. Karena kesudahan mereka adalah neraka. Dan di dalamnya itu dengan adab. Nah. Ya lanjut ya. Baca. Bukhari baca. Billahi minasyaitonir rajim. Walahuma sakana fil laili wan nahar. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan hanya milik Allah apa yang ada di malam hari dan di siang hari, dan Allah maha mendengar serta maha mengetahui. Al-wawu harfu atfin, lahu jar majrur, jadi khobar muqaddam. Ma ismu mausul mubtada muakhir. Ya. Sakana fi'lun madi. Fil laili jar majrur wan nahari wawu maktub ila laili. Al wawu harfu atfin huwa domir apa? Huwa mubtada ya. Mubtada ya. Huwa mubtada sami'un as-sami'u khabarun al-alimun khabarusani. Ya. Tafsirnya walillahi mulku kullu syai'in fis samawati wal kulli, kan ini mudafilai. Oh, kulli. Walillahi mulku kulli syai'in fis samawati wal ardi sakana aw tahriku. Tahriku. Tahriku tahruku. Sakana aw haraka yahraku ya, tahraku. Tahraku. Aw tahraku khafiyun aw zahirun. Al-jamu ini khafiya aw zahir. Khafiya aw zahira. Al-jamiu aw zahara. Al-jamiu abidi abidihi abiduhu. Abiduhu al-jamiu abidahu. Abidahu. Al-jamiu abidahu wa khalquhu. Wa khalaqahu wa tahta qahrahu wa tasarrafahu wa tadbirahu. Ini khalqah benar, matupnya ke abid deh. Iya, khalqahu wa tahta qahrahu. Kalau habis tahta kan ingat enggak kalau habis jorok itu apa namanya? Oh, mudah pilih. Iya. Ya. Wa tahta qahrihi. Ya. Watasripihi watadbirihi wahwa sami'un liakwalin liakwali ibadihi al-alimu bisirri bisaro irihim bisaro irihim wa a'malihim. Dan hanya milik Allah kerajaan setiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi yang berubah atau yang samar atau yang zahir, yang nampak atau yang zahir. Yang tidak nampak atau yang nampak. Semua hamba dan yang mengumpulkan makhluk, hambanya dan makhluknya. Mengumpulkan hambanya dan makhluknya dan di bawah kohri. Di bawah apa sih? Oh, di bawah paksaan ya, kehendak. Dan watas dan apa Ustaz? Watasrifihi bukan tasrif, tasarrufihi. Watasarrufihi dan ini tasarruf sama tadbir sama ya, pengaturannya. Dan pengaturannya Allah mengetahui seluruh perbuatan. Allah maha mendengar ucapan seluruh ucapan hambanya, yang maha mengetahui rahasia mereka dan perbuatan mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samii'ul 'aliim. Dan miliknya lah apa yang tinggal di malam hari dan di siang hari. Wa huwas samii'ul 'aliim. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, insya Allah jelas. Lanjutkan. Saya baca sekarang ini. Mufdal baca. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan menjadikan selain Allah itu berupa wali yang menciptakan langit dan bumi, sedangkan Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berserah diri pertama kali ya. Dan tidaklah, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk ke golongan orang-orang yang musyrik. Qul fi'lul amri, domir mustatir takdiruhu anta, alhamzatu harfu istifham, ghaira maf'ul bih muqaddam, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih, attakhidhu fi'lun mudhari'un, domirnya domir mustatir takdiruhu ana, waliyan maf'ul bih kedua dari attakhidhu, fatiri mudhafun ilaihi, as-samawati mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, al-ardi maktuf ala samawati, al-wawu harfu atfin, huwa dhamir mubtada, yuta'imu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, al-wawu harfu atfin, la lam nafin, lamu nafin, yuta'imu fi'lun mudhari' majhul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Qul fi'lul amri, dhamirnya anta, inni inna harfu nasbin, harfu taukidin wa nasbin, al-ya'u dhamir isim inna, umirtu fi'lun ma'adhin, mabniyun lil majhul, atta'u naibul fa'il, an harfu masdariyin wa nasbin, akuna fi'lun ma'adhin, fi'lun mudhari' naqis, isimnya in dhamir mustatir takdiruhu ana, awwala khabar akunu, man isim mausul, aslama dhamir aslama fi'il madin, dhamirnya huwa, alwaw harfu atfin, la fi'lu la harfu nafyin, takunanna fi'lun mudhari naqis mabni. Namanya lanahiyah ya. Dan oh, kalian kan. Lamnya berarti lanahiyah, takunanna fi'lun mudhari mabniyun lil majhul. Bukan ya? Kok lil majhul sih? Fi'lun mudhari naqis. Nanti nunnya nun taukid. Iya, nunnya nun taukid minal musyrikina jar wa majrur. Tafsirnya, telepon ke bawah lagi Ustaz. Oh iya. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina ma'allahi ta'ala ghairahu aghairallahu ta'ala attakhidhu waliyan wa nasiran wa huwa khaliqus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa alladhi yarzuqu khalqahu wala yarzuquhu ahadan Qul ayyuhar rasulu inni umirtu an akuna awwala man khadi'a wa intiqada lahu bil 'ubudiyyati min hadhihi al ummati wa nuhitu an akuna minal musyrikina ma'ahu ghairuhu. Katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrik yang musyriknya itu menyembah Allah dan selain Allah, apakah selain Allah Ta'ala, apakah aku menjadikan selain Allah Ta'ala itu sebagai wali dan penolong, sedangkan Allah itu menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dialah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, dan dia tidak diberi rezeki oleh siapapun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi pertama kali orang-orang dari orang-orang yang tunduk dan patuh dalam beribadah kepadanya dari umat ini, dan aku dilarang untuk menjadi orang-orang yang musyrik kepada Allah dengan selainnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Katakanlah, apakah ya selain Allah aku ambil sebagai wali yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Qul, katakanlah, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berislam. Orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la takunanna minal musyrikin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi tidak pantas kita menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penolong, ya. Bagaimana tidak? Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Lalu kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan Allah yang memberi makan tidak diberi makan. Nah, ini merupakan sindiran bagi orang-orang kafir Quraisy yang saat itu menyembah berhala. Sebenarnya orang kafir Quraisy menyembah Allah juga ya. Jadi ya keliru kalau ada yang menyangka bahwasanya orang kafir Quraisy ini tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, cuma di saat yang bersamaan mereka juga menyembah berhala. Ini menjadi dalil bahwa ketika ada orang mengaku Islam, kemudian dia sholat, puasa, zakat, belum tentu dia Muslim. Ya. Kalau di saat yang bersamaan dia menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sindiran ya pada orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Wahuwa yut'am. Allah yang memberi makan, tidak diberi makan. Sementara berhala-berhala itu diberi makan, nggak bisa ngasih makan. Ya. Mereka itu kan kalau dia ingin mengharapkan sesuatu, ya, misalnya mau perjalanan jauh, memohon keselamatan, mereka akan potong tuh, ya, kambing, unta, atau sembelihan lainnya untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Ini kan artinya diberi makan. Sementara Tuhan yang hakiki tentu tidak butuh pada makan. Bahkan Tuhan yang memberikan makan. Kul, katakanlah, ya, artinya kalau ada yang mengajak engkau menuju kesesatan, mengajak engkau untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, katakanlah inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah ya kalian benar-benar menjadi orang yang musyrik. Ya, ini jelas kesyirikan itu pembatal keislaman yang paling nyata ya. Dosa besar yang paling besar ya. Maka jauhilah segala bentuk kesyirikan baik yang kecil apalagi yang besar. Nah, lanjutkan. Baca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Tuhanku akan menimpakanku azab pada hari kiamat. Qul fi'lu amrin takdiruhu anta ya Ustaz, fa'il ya. Ya. Ini harfu inna harfu taukidin wa nasbin al-ya'u isim inna akhafu fi'lun mudhari'un fa'ilnya anta in harfu masdarin wa jazmin asaitu fi'lun madin. Kalau ini tuh harfu syartin kan. Harfu syartin kan. Nah, asaitu fi'lun madin atta'u sebagai fa'il rabbi maf'ulun bi mansubun bi fathai muqaddarah set maqab karena semua detail sebelumnya ada ya mansubun ala maqabla ya ilmu takallimi ya ilmu takallimi nah set adaba maf'ulun bi yaumin mudhafun ilaih azimin na'at. Afan Zat, ke bawahin Zat. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina ma'allahi ghairahu. Inni akhafu in asaitu rabbi fakhalafat amrahu wa asyrakat ma'ahu ghairahu fi ibadatihi an yunazzila bi azaban aziman yaumal qiyamah. Ini kalau kayak gini berarti gimana? Azaban. Bukan. Berarti kalau kayak gini an yunazzala jadi fi'ilnya fi'il majhul aja biar biar nyambung kan? Majhul kan. An yunazzala bi azabun aziman azabun azimun yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah dan selain dengan selainnya, sesungguhnya aku takut jika menimpaku Allah menimpakanku telah memerintahkan padaku fakhalafat amru lalu menyelisihi perintah. Oh, lalu menyelisihi perintahnya dan mensekutukan. Tadi khalaf tuh ya. Maksudnya jangan khalaf terus bacanya in asaitu rabbi fa khalaftu amrahu wa asyraktu ma ghairahu. Jadi sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku dan aku menyelisihi perintahnya dan aku terus mensekutukan besar dengan selainnya di dalam beribadah kepadanya agar diturunkan kepadaku azab yang besar pada hari kiamat. Nah, syukran saja. Jazakallahu khairan. Bayakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah sungguh aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut akan menimpaku apa azab pada hari yang agung, yaitu hari kiamat. Ini merupakan sifatnya seluruh kaum muslimin. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka takut ya untuk bermaksiat kepada Rabb-Nya. Karena mereka tahu bahwa di balik maksiat yang mereka lakukan, mereka hanya akan mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Sementara akibat buruknya, ya sangatlah pedih nanti di hari kiamat. Sementara orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, tidak peduli dengan penentangan yang mereka lakukan, karena mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Sementara kita kaum muslimin, kita sangat yakin ya bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti terjadi. Nah, baca Bukurniati baca. Kedengaran enggak, Ustaz? Iya, kedengaran. Kedengaran enggak? Kedengaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yusraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah. Wa dzalikal fawzul mubin. Dan siapa saja yang dijauhkan darinya 16 ya? Benar itu emang mana lagi? Benar. Mayusrifu ya? Mayusrifu. Barang siapa yang dijauhkan darinya pada hari itu, maka sungguh Allah Maha Penyayang. Dan itu adalah kemenangan yang Allah telah menyayanginya. Ada hunya kan? Oh iya, hunya. Maka sungguh Allah telah menyayanginya. Dan itu adalah kemenangan yang nyata. Isim syartin sebagai mubtada ya. Ada ya. Oke, mubtada, kemudian yusraf al mudhari majhul majzum. Majzum biman fi mudhari majhul ya, majzum biman. Anhu jar wa majrur yauma idzin itu zorof zaman ya. Pada hari itu. Yaumanya zorof. Oh, yauma zorof zaman, idzinya mudhafun ilaih. Iya. Alfa'u harfu jawab, qad harfu tahkikin, rohima fi'il madi, alha'u fa'il ya. Ya. Alfa'u harfu, kok fa'il sih? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Fa'ilnya berarti domir mustatir huwa. Ya, kembali kepada Allah kan. Alah. Alwa'u harfu atin, dharika mubtada, isim syarah sebagai mubtada, alfa'uzu khobar, mubinu naat dari Fauzu ya, kemenangan yang nyata. Ya. Akhirnya man yusrifullahu kan? Ini kan majzum. Oh iya. Jadi kalau ini kan yusrafu. Ayatnya ini kan fi'ilnya majhul. Ini bikin maklum ini karena ada fa'ilnya. Man yusrafu kan? Man yusrifillahu. Loh, kalau majhul bukannya fathah ya sebelum akhir ya, kalau fi'il mudhari ya? Itu kan yang majhul ayatnya. Kalau tafsirnya ada fa'ilnya otomatis berubah jadi maklum. Oh iya, maklum ya. Iya. man yusrifullahu anhu. Man yusrifu. Majzum. Oh, man yusrif. Afwan. Man yusrifillah. Man yusrifillahu anhu dzalikal adzabul syadidu faqad. Dzalikal adzabasy syadida. Kan maf'ul bih. Oh, iya. Jadi tadi dari yusrif ya tadi ya. Iya. Dzalikal adzabal syadida faqad rahimahu. Wadhalika sor, dan dijauhkan. Wadhalika sorfu ya? Ya. Wadhalika sorfu huwadhofirul bayinu bil najati minal azabil azim. Dia alifamnya syamsiyah bin najati. Oh iya, syamsiyah. Bin najati minal azabil azimi. Dan siapa saja yang Allah jauhkan darinya, yaitu dari azab yang pedih itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan dijauhkannya ia dari azab itu merupakan kemenangan yang nyata dengan selamat atau bebas dari azab yang besar. Ya. Yang agung. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Siapa saja yang dipalingkan darinya, dari mana? Dari adab ya, pada hari kiamat. فقد رحمه, maka sungguh Allah telah menyayanginya, maka sungguh Allah telah merahmatinya. Wadzalikal fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang nyata, kesuksesan yang nyata. Jadi sukses itu bukan orang yang punya rumah besar, punya mobil mewah, bukan. Sukses yang hakiki itu adalah ketika manusia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut ya. Lanjut kita baca. Siapa yang belum baca dari tadi? Semua ya. Tinggal yang belum baca nih. Siapa nih yang mau baca? Kau ada Bu Nurul nih. Baca benar. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Itu tadi kasyifanya ibu bacanya terlalu pendek, harusnya fala kasyifa lahu illa fala kasyifa lahu illa hu wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepadamu kebinasaan apa kemudaratan, maka tidak ada yang dapat menghindarinya kecuali ya menghindarinya kecuali dia, kecuali Allah. Dan apabila dia menimpakan kebaikan kepadamu, maka sesungguhnya dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Alu harfu istinafiyah yamsaska fi'il mudhari al-qaf ilmu dore Allah Zatul Jalalah sebagai fa'il bidurin jal majrur fala alfa'u harfu atfin la harfu nafi ya nafin ya. Kashifa tapi ini kak lahnya ingat lihat kashifa ini si fa'il ini ya. Kok sifatnya sih bukan, itu malah sorob. Coba nih Bu Nurul lihat, kasifat tanwin nggak? Oh, enggak tanwinnya. Karena padahal dia bukan sorob kan, berarti dia apa nih? Yang tadi nih yang barusan, yang tadi sama buku niat itu. Ini namanya laknya nafiatun lil jinsi. Oh iya. Masya Allah. Kasifat maka tidak ada seorang pun yang dapat menyebutkan gitu ya. Kasifat ismullah lana fil jinsi tadi ya, kasifa isimla kemudian lahu jar majrur kabarla kemudian illa isim harfu ini istitsna ya, menidakkan itu istitsna ya, istitsna ya, istitsna huwa isim illa isimnya apa? Emang ini ada isimnya? Error nenek. Ini gua jadi apa ya? Ilahu kecuali dia. Iya, maksudnya dia ini apa? Mustasnakah? Atau apa? Yang dikecualikan. Kalau dia mustasna, entah dulu. Kalau dia mustasna, dia itu apa? Kan huwa itu marfu ya? Iya enggak? Gua marfu kan Bu ya? Ya marfu ya. Iya kecuali. Jadi apa itu Ustaz? Benar ya, tapi ini ilahnya mulgoy ya. Jadi huwa itu badal nih. Oh iya ya. Ya Ustaz, mulgoy ya karena mestinya kan ini ya kalau dia karena kalau dia beramal kan mansub, huwa itu kan marfu. Iya ya. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam. Wa in alwaw tadi harfu atfin kena in isim harfu syartin wa jazmin syartin wa jazmin yam saska ya ma fi'il mudhari kemudian bi khairin jar majrur fahuwa alfa hatwatin mutada ala kulli jar majrur syai'in mudafun ilaih qadirun kabar mutada. Ya. Ya. Mana ini? Tafsirnya. Fa'in. Ya. Wa'in yusibka Allah. Wa'in yusibka Allah ta'ala ayyuhal insa ya ayyuhal in ya ayyuhal insanu bisyai'in yadurruka kalfakri ya kalfakri wal maradi. Ya, wal maradi fala kasifalahu illahu wa in yusib ka bi khairin kal ghani kal ghina kal ghina kal ghina wa sihati wala radda li fadlihi wala mani'a li qada'ihi wa huwa jalla wa ala al qadiru aliyun kok aliyun sih al-qadir wa'ala syai'in. Nah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian wahai insan dengan sesuatu yang buruk seperti kemiskinan dan penyakit, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menimpakan kepada memberikan kebaikan seperti kekayaan kesehatan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya dan tidak dapat menahan dari apa padanya ketentuannya. Dan Dia Jalla wa'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan jika Allah menimpakan kepada engkau suatu kemudaratan, فَلَا كَاشِفَ لَهُ, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa mengambil atau menyelesaikan masalah tersebut illa huwa, kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepadamu kebaikan, maka Dialah Allah yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Jadi apapun yang menimpa kita, baik keburukan atau kebaikan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan kita sebagai seorang muslim mengembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, kita kembalikan kepada Allah, kita bersabar dan kita serahkan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita diberikan kebaikan, maka kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan kebaikan itu sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, nanggung ya, satu ayat lagi nih. Siapa mau baca? Ini tinggal yang belum pernah baca nih, ayo. Siapa mau baca? Tunjuk tangan. Ah, Bu Azmi, ayo. Ayo Bu Azmi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الواو واو الاستئناف هو اولا سمعين dulu. Enak. Dan Dialah yang Maha memaksa di atas para hambanya, dan Dialah yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Nah. Al-wawu wawu istinaf huwa mubtada al-qahiru khobar fauqa ibadih jar wal majrur ha mudafun ilaih fauqa ibadih fauqa itu bukan jar apa dia zaraf ibad mudafun ilaih ha al-ha'u mudafun ilaih Wahu harfu atfin. Huwa mubtada al-hakimu khobar khobar awal al-khobiru khobar tsani. Wallahu subhanahu wal ghalibul qahiru fawqa ibadihi khadi'at lahu riqab riqabu وذلت له الجبابرة وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وفق حكمته الخبير الذي لا يخفى عليه شيء ومن اتصف بهذه الصفات يجب ألا يشرك به ألا يشرك به وفي هذه الآيات إثبات وفي هذه الآيات إثبات فوقية الله تعالى على جميع خلقه فوقية مطلقه فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه dan Allah lah yang maha Allah yang subhanahu yang maha suci huwal dialah yang maha menguasai memaksa kepada para hambanya semua leher-leher tunduk kepadanya dan al-jababiroh apa Ustaz al-jababiroh tunduk kepadanya dan merendah kepadanya. Dialah maha bijaksana yang tunduk segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya dan mengetahui Allah, saya selesaikan sedikit lagi ya. Mana tadi? Dan barang siapa yang disifatkan dengan sifat-sifat ini harus tidak menyekutukannya dan pada hadhil ayat pada ayat ini ada penetapan maha tingginya Allah Ta'ala, Allah Alam, atas semua makhluknya, maha tinggi yang mutlak, yang sesuai dengan kemuliaannya, maha suci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup aja ya, bunda-bunda, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.